Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan itu datangnya adalah dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha karim, yang maha rahmah, terus mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Yang diantara kenikmatan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu, belajar agama, mendalami agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang azimah, yang agung, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan sebagian besar manusia atau mayoritas manusia Allah haramkan dari nikmat ini. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ketika Allah memudahkan bagi kita untuk hadir di majlis ilmu, Allah mudahkan bagi kita untuk menelaah kitab-kitab para ulama, ketika Allah mudahkan bagi kita untuk dekat dengan orang yang berilmu dan seterusnya, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Berapa banyak manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari nikmat ini. Nah, dan tidak diragukan atau tidak samar bagi setiap kita bahwasannya ilmu adalah perkara yang sangat muhim, perkara yang sangat penting. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama Islam ini. Ilmu itu adalah perkara yang sangat muhim. Naam, saking muhimnya ilmu, saking mulianya ilmu, ya. Naam. Kebanyakan orang mengaku berilmu. walaupun dia bukan orang yang berilmu. Sampai-sampai orang yang bodoh pun gak mau dibilang bodoh. Nah, gak ridho dibilang bodoh. Dan senang kalau dipanggil orang yang alim, orang yang berilmu. Ini menunjukkan mulianya ilmu. Nah, agungnya ilmu. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, kata beliau, kafa bil ilmi syarafan an yad'ihi man la yuhsinu wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, cukuplah ilmu dikatakan mulia di mana naam orang yang tidak berilmu mengaku berilmu dan senang kalau dia dipanggil orang yang berilmu atau ilmu dinisbahkan kepadanya. Dan cukuplah kejahilan atau kebodohan itu sesuatu yang tercela di mana orang yang jahil ya, dia berlepas diri ya, dari kejahilan, dari kebodohan. Gak mau dibilang orang yang jahil, orang yang bodoh ya. Nah, ini menunjukkan mulianya ilmu dan tercelanya kebodohan, jahil. Nah, dan asal diri kita ini adalah la na'lamu syai'a, tidak tahu naam apa-apa, alias jahil, bodoh. Ini asal diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita bodoh. Naam, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Gak ada orang baru lahir tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 misalkan. Nah, bodoh. Ini kondisi manusia. Nah, ketika keluar dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga kebodohan yang ada dalam diri kita ya, akan terangkat ya, dengan tolabul ilmi, dengan belajar ya, mengkaji, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebodohan jangan dipelihara ya. Nah, jangan dipelihara, melainkan dikeluarkan, diangkat kebodohan dari diri-diri kita. Karena salah satu tujuan daripada tolabul ilmi adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Nah, ini salah satu tujuan daripada tujuan menuntut ilmu. Nah, dan keutamaan-keutamaan ilmu sungguhlah sangat banyak. Tidak samar bagi kita keutamaan-keutamaan ilmu, baik dari kitabullah ya, dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak ya. Yang diantara keutamaan tersebut adalah bahwasannya tolabul ilmi adalah merupakan jalan untuk menuju naam satu cita-cita yang sangat didambakan oleh para hamba ya. Nah, yaitu jannah, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Dalam hal ini Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang kita hafal mudah. Barang siapa yang berjalan atau menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Nah, karena dengan ilmu seseorang akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya, yang haram dia tinggalkan. Dengan ilmu dia akan tahu mana perintah, mana larangan. Yang larangan dia tinggalkan, yang perintah dia kerjakan. Dan demikian seterusnya. Nah, hanya dengan ilmu kita akan bisa mengetahui yang demikian. Sehingga ilmu adalah jalan untuk memudahkan seseorang menuju jannah. Nah, jannahnya Allah Azza wa Jal, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Nah, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang belum dilihat oleh pandangan mata, ya. Belum pernah didengar suara-suara yang indah, ya, dengan telinga. Nah, dan belum terbetik kenikmatan tersebut dalam benak manusia. Ya, menunjukkan kenikmatan yang sungguh, ya. Nah, kenikmatan yang sangat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah. Baik. Dan jalan menuju jannah, di antara jalan yang memudahkan menuju jannah adalah nam talabul ilmi, menuntut ilmu. Satu hadis ini saja sudah cukup. Sudah cukup menjadi cambuk bagi kita. Menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk naam kita bersemangat bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Naam. Baik. Dan bagaimana seorang muslim tidak menuntut ilmu? Ya, tidak mendalami agamanya. Padahal agama ini dibangun di atas dua kaidah yang sangat agung. Nah, yaitu alla ya'budu illallah. Kemudian yang kedua, alla ya'budallaha illa bimasyara. Agama ini dibangun di atas dua kaidah yang sangat agung. Kaidah yang pertama adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, an wa an la ya'budallaha illa bimasyara, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan. Kecuali dengan cara yang telah disyariatkan. Nah, sekarang kita beribadah kepada Allah harus dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari mana seseorang tahu tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Nah, tentunya dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal ilmu qabla al-qawli wal amal, dan ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Nah, dibutuhkan adanya ilmu, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah salafiyun adalah orang-orang yang terdepan, ya, dalam hal menuntut ilmu, ya. Nah, dalam hal semangat, ya, berlomba-lomba dalam talabul ilmi, ya, dan dalam hal bersemangat dalam berilmu sebelum beramal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk saling memberikan semangat atau mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya. Natafaqqad tafaqqada ba'duna ba'dha, ya. Kita saling perhatian kepada yang lainnya, merasa kehilangan ketika teman kita tidak berkumpul atau tidak hadir, ya. Nah, ini menunjukkan kecintaan atau kasih sayang terhadap sesama muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Taib, dia atau dirinya pengen menjadi orang yang berilmu, pengen menjadi orang yang istiqamah, maka dia pun menginginkan temannya, saudaranya, agar istiqamah dan memiliki ilmu. Dia mencintai temannya seperti dia mencintai dirinya sendiri, sehingga dia yatafaqad, perhatian atau merasa kehilangan kalau seandainya temannya tidak muncul, temannya tidak hadir, tidak berkumpul, atau yang semisal. Perhatian dengan teman-temannya, jangan sampai kita ini egois, hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim itu perhatian dengan saudaranya. Jika mungkin saudaranya tidak hadir di majelis ilmu, ditanyakan, baik dengan telepon atau datang ziarah ataupun dengan SMS atau yang semisalnya, berusaha untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Taib, sehingga suasana ukhuwah, suasana ukhuwah antar ikhwah akan semakin kuat, semakin kokoh, ketika tafaqqada ba'duna ba'dha, kita saling perhatian dan taib saling merasa kehilangan antara satu dengan yang lainnya. Taib, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu atau sebagai motivasi atau modal bagi para penuntut ilmu, di antaranya apa yang telah dikatakan dalam kitab Diwanu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebuah syair yang sungguh sangat indah, yang mesti para penuntut ilmu atau sangat dianjurkan untuk para penuntut ilmu untuk perhatian atau memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, dalam kiat-kiat mereka di dalam meraih ilmu. Apa yang telah mereka sebutkan kiat-kiat dalam mendapatkan ilmu, di antara kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Diwanu Syafi'i. Syair yang tidak asing bagi kita, apalagi para penuntut ilmu. Kalau orang awam mungkin asing syair ini, tapi untuk para penuntut ilmu ini tidak asing. Namun sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan, dan tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Beliau rahimahullahu ta'ala dalam Diwan Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulwatun wa suhbatul ustad wa tuliz zamani. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku. Ini menunjukkan cintanya kepada saudaranya, memberikan bimbingan kepada saudaranya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kecuali dengan 6 hal. Sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin, aku akan jelaskan kepadamu, wahai saudaraku, 6 perkara tersebut dengan rinci. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun. Yang pertama zaka, kecerdasan, cerdas. Naam, bukan orang yang idiot, nah, atau orang gila, atau yang semisalnya. Cerdas, punya kecerdasan. Dan ini modal dalam menuntut ilmu. Nah, wal ilmu al-hifdu, apalagi dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah al-hifd. Nah, al-ilmu al-hifdu, dan hifd butuh dengan kecerdasan. Walaupun kecerdasan manusia berbeda-beda, ada yang kecerdasannya rendah, ada yang kecerdasannya sedang, ada yang tinggi, berbeda-beda. Nah, dan zaka ini modal dalam menuntut ilmu, karena dalam menuntut ilmu butuh hifd, hafalan, menghafal kitabullah, menghafal hadis, kemudian menghafal kaidah-kaidah yang disampaikan oleh ustadz atau guru, dan seterusnya, sehingga butuh zaka, kecerdasan. Wa hirsun, dan butuh dengan hirs, ambisi. Yang kedua ambisi. Nah, setelah kecerdasan ambisi. Kalau cerdas tapi enggak punya ambisi, enggak jadi. Secerdas apapun dia, kalau dia enggak punya ambisi, dia akan santai-santai. Enggak punya target. Santai. Namun kalau dia cerdas, kemudian disertai dengan ambisi, punya ambisi. Orang yang punya ambisi, maka dia akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Baik. Punya ambisi, semangat murojaah, semangat mengulang-ulang pelajaran, karena dia berambisi untuk mendapatkan ilmu dan mengkokohkan ilmunya, dalam benaknya, dalam hafalannya, dalam pikirannya. Sehingga dia punya ambisi. Taib, kalaupun mungkin dia dalam keadaan kekurangan ekonomi, tapi punya ambisi, sehingga ekonomi tidak menjadi halangan baginya untuk hadir di majalisul ilm. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka sahabu suffa yang hidupnya di masjid, enggak punya sanak saudara, enggak punya tempat tinggal, mereka hidupnya di teras-teras masjid. Dari kekurangan ekonomi, tetapi hal ini tidak menghalangi mereka dari menghadiri majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hirs, punya hirs, semangat, hujan sedikit enggak masalah, ada payung misalkan, ini orang punya hirs, ada mobil, atau yang semisalnya, punya hirs, punya ambisi. Sebagaimana orang yang ambisi terhadap dunia, maka dia akan siang malam banting tulang untuk mendapatkan dunia. Ada tawaran proyek ini, dia ambil proyek itu, dia ambil, walaupun membutuhkan tenaga yang dikuras, pikiran yang dikuras, dan seterusnya, kurang istirahatlah, kurang ini kurang itu, lemburlah dan lain sebagainya. Tapi karena punya ambisi untuk mendapatkan dunia, dia kerjakan, walaupun harus lembur, walaupun harus menguras tenaga, pikiran, dan seterusnya. Punya ambisi. Maka demikian para penuntut ilmu semestinya memiliki ambisi, sehingga dia semangat, bersungguh-sungguh, rintangan-rintangan yang ada dia lalui, dia terjang, untuk mendapatkan tadi ilmu. Hirsun. Kemudian ijtihadun, yang ketiga, ijtihadun, punya kesungguhan. Punya kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Di samping dia punya ambisi, juga punya kesungguhan. Bukan sekedar ambisi, tapi disertai dengan kesungguhan. Kesungguhan dalam belajar. Dia bersungguh-sungguh dalam mengikat ilmu, dia bersungguh-sungguh dalam menghafalnya, dia bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulangnya, bersungguh-sungguh dalam mengikatnya, ya, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa, ya. Nah, alhamdulillah pada zaman kita sekarang Allah mudahkan, na'am, taib, alat tulis, ya, baik kertas atau pena atau yang semisalnya, Allah mudahkan, falhamdulillah, ya. Nah, taib, sehingga mudah bagi kita untuk mengikat ilmu. Alhamdulillah ada zaman sekarang yang namanya rekaman. Alhamdulillah, nikmat yang satu ini dimanfaatkan untuk mengikat ilmu. Nah, untuk mengulang-ulang ilmu atau yang semisalnya. Nah, diikat ilmu tersebut. Sebagaimana dalam syair dikatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati antasida ghazalatan thumma tatrukuha bainan nasi taliqatan. Nah, dikatakan dalam syair, al ilmu sayyidun, ilmu itu ibaratnya buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah ilmumu atau buruanmu, ikatlah buruanmu yaitu ilmu yang sedang kau buru dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, karena termasuk kedunguan, kebodohan, keteledoran. Faminal hamaqa antasida gazalah, engkau sudah mendapatkan buruan kijang. Nah, summa tatrukuha bainan staliqatan, kemudian engkau simpan di tengah-tengah manusia, enggak diikat. Sudah dapat buruan, kemudian disimpan di tengah-tengah manusia, enggak diikat. Akhirnya terlepas. Nah, terlepas buruannya karena enggak diikat. Demikian pula ilmu. Nah, ketika tidak diikat, maka na'am, taib, akan terlepas. Akan terlepas. Nah, baik, maka oleh karena itu penting untuk mengikat ilmu, apalagi hafalan kita ini, hafalannya kita ini kekuatannya lemah, ya, hafalan-hafalan yang enggak kuat, hafalan yang lemah. Nah, yang kalau kita hidup di zaman ahlul hadis, ya, kita semua ini mungkin ashabul matrukin, orang yang kedudukannya matruk, ditinggalkan hadisnya, karena apa? Nah, nggak dobet, Taib, syarat diterimanya perawi dalam hadisnya dobet, punya dobet. Nah, baik dia dobet kitab atau dobet hafalan. Nah, taib, dobet sadar atau dobet kitab. Kalau kita, lemah hafalan kita, hafalan lemah juga nggak nulis, nggak bisa nulis, ya. Nah, atau malas menulis, sehingga la dobtu sadr wala dobtu kitab, nggak dobtu sadr, hafalan nggak punya, tulisan nggak ada. Nah, baik, sehingga penting bagi kita untuk mencontoh para ulama kita dalam menuntut ilmu. Penting bagi kita untuk mencontoh para ulama kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka bisa sukses, berhasil dalam menuntut ilmu. Nah, kita tempuh bimbingan-bimbingan mereka diantaranya ini. Nah, harus punya zaka, harus punya hirs, ambisi, dan punya semangat. Nah, semangat untuk mengikat ilmu, semangat untuk menjaganya, semangat untuk mengulang-ulangnya, dan menghafalnya, dan seterusnya. Nah, baik, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun. Kemudian yang keempat, wa bulghatun. Nah, bulghah, dana ataupun bekal, dalam menuntut ilmu. Karena kita sebagai manusia biasa, mahmakana, bagaimanapun kita kondisinya, kita butuh makan, minum, ya. Nah, butuh pakaian untuk menutup aurat dan seterusnya. Dan ini perlu dengan bulwah, bekal selama menuntut ilmu. Nah, bekal selama menuntut ilmu. Nah, baik. Ya, enggak heran kalau para ulama alim alaihim rahmatullah ada di antara mereka yang menjual rumahnya, ya. Nah, untuk atau dalam rangka untuk menuntut ilmu, biaya, dana, bekal menuntut ilmu, ya. Nah, ada yang menjual rumahnya secara apa ini bertahap, ya. Menjual dindingnya, ya. Selesai dindingnya, menjual ini, kayunya, ya. Menjual atapnya, ya, dan seterusnya. Nah, baik, dari kisah-kisah para ulama, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu, ya. Nah, karena memang bulgoh, bekal itu dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, ya, Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, bulgoh, ya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah mudahkan. Nah, baik, enggak ada di antara kita yang enggak makan 2 hari, 3 hari berturut-turut misalkan, enggak ada. Nah, kalau para ulama kita zaman dahulu banyak, ya. Nah, yang kehabisan bekal, ya, sampai harus minum kencingnya sendiri, ya. Nah, ada, ya, darurat kondisinya, ya, habis perbekalan, makan dan minum habis. Nah, baik. Nah, barakallahu fikum. Sampai ada yang punya satu uang dinar, nah, atau dirham, ya, taib, satu keping uang, ya, bingung mau beli alat tulis atau beli roti. Nah, kalau beli roti maka nggak bisa nulis ilmu nanti, nggak bisa mengingat ilmu. Kalau dia belikan alat tulis maka dia lapar, bingung, ya. Nah, kemudian dalam keadaan bingung maka dia letakkan kepingan uang tersebut di mulutnya sambil mikir makanan atau alat tulis, makanan atau alat tulis, akhirnya uangnya ketelan. Nah, tapi uangnya ketelan, nggak dapat makanan, nggak dapat alat tulis. Kemudian bertemu dengan temannya, cerita dengan temannya. Nah, ya, cerita dengan temannya, setelah cerita alhamdulillah temannya mengerti, paham dengan kondisi temannya ini, ya, maka akhirnya diundang makan. Nah, diundang makan dan dipenuhi kebutuhannya. Falhamdulillah. Nah, al-faraj ba'da syiddah, ya. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Nah, baik. Baik, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Nah, ya, jangan ragu. Nah, dan jangan seudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir saja Allah berikan makanan minuman. Nah, la siyama ibaduhu salihah. Apalagi hamba-hambanya yang saleh. Naam. Ya, sehingga jangan ragu dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Nah, selama kita hidup di dunia ini, selama masih ada jatah umur, mesti akan ada rizkinya. Nah, mesti akan ada rizkinya. Nah, sehingga perlu bagi kita untuk mengkokohkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jangan takut kalau saya begini nanti mau makan apa, ya. Nah, jangan takut. Nah, tawakal Allah, bertakwa, bertakwalah dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan. Alhamdulillah, kisah-kisah para ulama sungguh sangat banyak dalam hal ini, ya, sungguh sangat banyak. Nah, diantaranya tadi, alhamdulillah. Baik, bulghah, perlu dengan bulghah, ya, dana ataupun bekal, ya, biaya untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, bulghatun wa shohbatul ustaz, berteman dengan ustaz, ya, berguru, belajar dengan ustaz, dengan guru, ya, tidak belajar sendiri. Nah, kalau belajar sendiri lebih banyak kelirunya, lebih banyak salahnya. Nah, sehingga perlu na'am adanya guru atau pengajar atau ustaz yang mengajarkannya. Nah, perlu dengan sohbatul ustaz, berteman atau berguru dengan ustaz, tidak belajar sendiri, tidak otodidak. Nah, kalau ilmu dunia mungkin ada yang otodidak ya. Otodidak, belajar otodidak ya. Ada istilah otodidak ya. Tapi dalam ilmu din, ilmu syar'i, nah, hendaknya belajar dengan guru, dengan pengajar yang dia memumpuni dalam bidang tersebut. Nah, antum mau belajar, nah, misalkan tauhid, tentunya dengan guru yang sudah memumpuni. Nah, dalam hal tauhid sudah mengetahui ini tauhid, ini syirik, ya. Nah, jangan sampai antum belajar akidah misalkan. Nah, kepada sembarangan guru, akhirnya guru tersebut mengajarkan ilmu pelet misalkan. Mengajarkan ilmu ini dan ilmu itu, ilmu sihir dan lain sebagainya, fal iyadzubillah, akhirnya masuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sehingga taib perlu dengan seorang guru yang betul-betul memumpuni dalam bidangnya. Nah, taib. Wa sohbatul ustad, yang terakhir wa tuliz zamani. Wa tuliz zamani, tuliz zaman adalah lamanya waktu. Belajar tidak cukup setahun, dua tahun. Nah, ya, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tidak demikian. Tetapi tuliz zaman. Nah, lamanya zaman, lamanya waktu. Ya. Nah, dan kita niatkan diri-diri kita ini, kita niatkan diri-diri kita untuk bertolabul ilmi sampai akhir hayat. Nah, sampai akhir hayat kita, sampai meninggal dunia. Nah, katakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, sampai kapan kamu bawa-bawa tinta terus? Ya. Nah, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai masuk liang kubur. Nah, sama tempat tinta sampai masuk liang kubur. Taib, dalam riwayat yang lain, minal mahdi ilal lahdi, ya, atau dalam kisah yang lain, nah, menuntut ilmu itu dari masa ayunan, nah, sampai masuk liang lahat. Nah, ini menunjukkan menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Ya. Demikian karena luasnya ilmu, ya, nah, luasnya ilmu dan waktu kita yang sempit ya, atau umur kita yang pendek. Nah, ya, umur kita yang pendek, nah, tidak sebanding dengan luasnya ilmu atau banyaknya ilmu, nah, yang belum kita pelajari. Nah, sehingga kita niatkan kita menuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya, enggak setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak, tetapi sampai akhir hayat. Nah, yang kita berusaha untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuluz zaman ya, panjangnya waktu dalam menuntut ilmu. Nah, dan hendaknya bersemangat kita untuk menghadiri atau datang ke majelis-majelisnya para ulama. Ketika Allah mudahkan harta misalkan, nah, untuk biaya mendekat kepada para ulama, nah, yang ada di Saudi misalkan, oh, maka dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan kemudahan tersebut yang memiliki harta, nah, ya, untuk bisa menghadiri majelis-majelis para ulama, ya, langsung duduk bersimpuh lutut di depan mereka, ini lebih afdal. Nah, baik, langsung belajar dengan para ulama alaihim rahmatullah memiliki kemampuan. Nah, bagi yang tidak, falyasbir. Nah, bersabar dan manfaatkan majelis ilmu yang ada. Nah, baik dari majelis ilmu yang diselenggarakan asatidzah kita, ya. Nah, yang mereka telah belajar kepada para ulama. Nah, ya. Baik dan terus bersemangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji agama ini sampai akhir hayat. Dan naam tanamkan cita-cita dalam diri-diri kita, cita-cita untuk menjadi ulama. Ya. Nah, jangan punya prinsip lah nanti kalau jadi ulama semua siapa yang jualan bakso misalnya. Jangan. Nah, baik. Ya. Manusia sangat butuh dengan ulama. Ya. Kalaupun semuanya ulama itu lebih baik, ya. Lebih bagus semuanya jadi ulama. Nah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Tanamkan cita-cita menjadi ulama. Kemudian upayakan dengan usaha, disertai dengan usaha dan upaya. Saya bercita-cita jadi ulama. Upaya, berusaha, disertai dengan usaha, menghafal, kemudian murojaah, hadir di majelis ilmu, semangat bersungguh-sungguh dan seterusnya. Kalaupun kita diwafatkan sebelum kita jadi ulama, mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan para ulama di akhirat nanti. Karena kesungguhan kita, kesemangatan kita. Nah, untuk mengejar cita-cita tersebut dan sudah maksimal kita upayakan, hadir di majelis ilmu, semangat menghafal, semangat murojaah dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata Allah wafatkan kita sebelum kita menjadi ulama. Nah, maka mudah-mudahan Allah bangkitkan kita dengan para ulama. Nah, ya. Ini ulul himmah. Ini himmah yang tinggi. Cita-cita yang tinggi, ya. Nah, baik. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, karena waktu telah masuk isya, nah, sehingga insyaallah ta'lim perdana kita ya setelah liburan Idul Fitri kemarin. Nah, ta'lim perdana kita ini kita awali dengan sedikit motivasi, ya, sedikit motivasi atau pendorong semangat bagi anak pribadi, ya, dan juga untuk ikhwah semua untuk kita kembali bersemangat bersungguh-sungguh di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, karena ketahuilah bahwasannya sangat sedikit majelis-majelis ilmu yang ada di atas muka bumi ini, ya, sangat sedikit. Nah, dibandingkan dengan majelis-majelis yang lain. Nah, maka oleh karena itu manfaatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ya, di tempat-tempat lain, nah, mereka mungkin kesemangatan mereka lebih tinggi daripada kita. Tapi qadarullah masyafal, enggak ada ustadznya. Ya. Nah, seperti di mana? Ya, Hamzah kemarin. Nah, di daerah Merauke sana, ya. Nah, daerah Sulawesi juga buahnya. Kalimantan juga buahnya. Nah, yang belum ada ustadznya, belum ada taklim rutin dan seterusnya. Dan kesungguhan mereka, kesemangatan mereka bisa jadi lebih tinggi dari kesemangatan kita, ya. Nah, sehingga mereka hanya bisa online, ya, atau yang semisalnya mendengar rekaman-rekaman, membaca buku dan seterusnya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, maka ketika Allah mudahkan bagi kita majelis ilmu, nah, secara langsung, ya, nah, sehingga bisa sharing ataupun bisa bertanya ketika tidak memahami apa yang disampaikan, maka ini merupakan nikmat, kemudahan, nah, karunia dari Allah Azza wa Jalla yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan mulai kembali kajian baik tafsir ataupun hadis, kemudian fikih, akidah dan seterusnya. Nah, insyaallah nanti akan kita tempel jadwalnya biidznillahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ba'da al-isya insyaallah musyawarah.